إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang insyaAllah kita akan melanjutkan kembali ad-darsu ar-rabi' ashar, pelajaran ke-14. Dan sebelum kita masuk ke latihan-latihan yang tersisa di ad-darsu ar-rabi' ashar ini, kita sapa terlebih dahulu ikhwan studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah. Insyaallah. Hayyakallah ya Maulana, ya Rabi'a, ya Jadmiko. Barakallahu fikum. Di ad-dars ar-rabi' 'ashar ini, ma'asyar al-ikhwah, di pelajaran 14 ini, di halaman 95, halaman 95. Di pelajaran ini kita mendapatkan penjelasan tentang fi'il yang ketiga, yaitu fi'il al-amr, fi'ilul amr, fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perintah. Jadi di pelajaran 14 ini kita genap sudah kita membahas tiga jenis fi'il. Yang pertama al-fi'lul madhi, kata kerja yang menunjukkan masa yang sudah lampau. Dan ini sudah kita bahas, bahkan sudah kita bahas sejak jilid yang pertama, namun diulang kembali di awal-awal jilid yang kedua ini. Kemudian juga sudah kita dapatkan al-fi'lul mudhari', kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang, akan, atau sesuatu yang rutinitas. Kemudian di pelajaran ini mulai kita mendapatkan fi'il yang ketiga. Maka lengkaplah pembahasan tentang fi'il di pelajaran 14 ini. Fi'lul amri, fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan perintah. Dan alhamdulillah kita sudah baca ad-darsu ar-rabi' 'ashar di beberapa pertemuan yang lalu. Dan terakhir kita sempat membahas sampai at-tamrin ats-tsalits kalau tidak salah. Ala sekedarik ya ikhwan? Sampai latihan ketiga. Dan kita baru menyelesaikan bagian pertama kalau tidak salah. Namun sedikit sebelum kita masuk ke ad-darsu atau at-tamrin ats-tsalits, sebelum kita masuk ke latihan ketiga, ana ingatkan tentang beberapa hal yang sudah kita dapatkan di pertemuan yang lalu. Yang pertama, kata kerja atau fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan perintah ini, kata perintah ini dapat dibentuk dengan beberapa aturan-aturan yang telah dijelaskan pada pertemuan lalu. Yang pertama, fi'il amr, khususnya al-fi'il thulathi. Apa itu al-fi'il thulathi ya ikhwan? Al-fi'il thulathi, thulathi dia ambil dari kalimat thalathah yang berarti tiga. Al-fi'il thulathi yang maknanya kata kerja yang terdiri dari tiga huruf. Seperti di sini hampir seluruhnya di pelajaran 14 ini adalah al-fi'il thulathi, kata kerja yang jumlah hurufnya hanya tiga saja, maka disebut al-fi'il thulathi. Seperti kataba, ada sekadarik kaf ta ba, tiga tu ahruf. Kemudian ada juga dakhala, dal kha lam, ada sekadarik. Kemudian masing-masing dari ketiga huruf ini mewakili huruf tiga huruf daripada fi'il. Mewakili tiga huruf daripada al-fi'il. Huruf yang pertama disebut fa'ul fi'li. Masih ingat ya kawan? Huruf yang pertama disebut fa'nya fi'il. Huruf yang kedua disebut ainul fi'li. Huruf yang ketiga disebut lamul fi'li. Lamnya fi'il. Fa'ul fi'li, ainul fi'li, dan yang ketiga lamul fi'li. Nah, di fi'il amr, kata perintah dari al-fi'lu thulathi, kata perintah dari al-fi'lu thulathi, yang pertama dia diawali dengan hamzah. Diawali dengan apa ya, Ikhwan? Hamzah. Yani alif, maksudnya alif. Di situ antum lihat alif, alifnya atau hamzahnya adalah hamzah wasal. Hamzah waslin. Apa maksudnya hamzah wasal di sini? Yani hamzah yang tidak ditulis di atas alif atau di bawah alif. Antum lihat alifnya begitu saja tanpa hamzah. Ada sekedarik ya, Ikhwan? Kemudian itu yang pertama, fi'il amr dari al-fi'il tsulatsi hamzahnya hamzah wasal. Hamzahnya hamzah apa ya, Ikhwan? Hamzah wasal. Hamzah wasal ini huruf alif. Untuk lebih memudahkan pemula, kita katakan hamzah wasal itu huruf alif yang tidak ada hamzah di atas atau di bawahnya. Faham, Tom? Alif begitu saja sudah dia, tanpa ada hamzah di atas atau di bawahnya. Maka disebut hamzah wasal. Dan konsekuensinya nanti akan kita bahas di latihan latihan berikutnya. Konsekuensinya nanti di awal dibaca, di tengah tidak. Nanti akan kita bahas kaidah tadi. Di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Dia seakan-akan tidak ada. Nanti akan dibahas di latihan latihan berikutnya insyaAllah. Ini yang pertama. Dia diawali dengan hamzah apa ya, Ikhwan? Hamzah wasal. Kemudian yang kedua, fi'lul amr. Cara menyusun fi'lul amr, khususnya dalam menentukan ainul fi'li daripada fi'lul amr, dia mengikuti ainul fi'li pada fi'lul mudhari. Ana ulang. Untuk menyusun untuk menyusun fi'lul amr, kata perintah, disusunnya dengan berpatokan al-fi'lul mudhari'nya. Lihat fi'l mudhari'nya. Bagaimana ainul fi'il di fi'il mudhari, maka begitulah ainul fi'il di fi'il al-amr. Contoh, kataba. Bagaimana al-mudhari dari fi'il ini? Yaktubu. Yaktubu. Ainul fi'li dari kata kerja yaktubu, ma huwa? Mana hurufnya? Ta. Huruf ta, ada sekitalik? Huruf ta. Huruf ta bagaimana harakatnya? Dhammah. Perhatikan ma'asyiral ikhwah, baik di studio maupun di rumah, dimanapun antum berada. Kalimat yaktubu, ainul fi'ilnya tetap ta. Dan ta'nya itu harakatnya di dhammah. Maka begitulah huruf ta yang nanti kita kita jadikan di fi'il amr, harakatnya demikian. Kataba, yaktubu, uktub. Ta'nya di dhammah. Kemudian tadi kita katakan bahwa hamzah wasal di fi'il amr tidak berharakat. Nah, sekedarik. Ini dia di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Bagaimana menentukan harakat hamzah wasal di sini? Nah, kaidahnya nanti kita akan baca lebih jelas nanti. Nah, kalau ainul fi'ilnya dhammah, maka hamzah wasalnya juga dhammah. Kataba yaktubu uktub. Nah, akan lebih afdal kalau kita tulis. Halil qalam mawjud ya Abdul Ghaffar? Mawjud insyaAllah. Nah, lihat di studio, انظروا الى التلفاز. نعم سيد. Kita tulis ini kataba. Tolong dibaca ya, Ikhwan. Kataba. Nah, ini al-fi'l al-madhi, ala sekedarik? Bala. Kaf di sini adalah fa'ul fi'li. Ala sekedarik? Kemudian tak di sini adalah ainu al-fi'li dan ba di sini adalah lamul fi'li. Lam al-fi'li. Sekarang perhatikan fi'il setelahnya. Setelah kataba kita dapat menjadi mudhari, menjadi yaktubu. Kataba yaktubu. Mana ainul fi'il di fi'il mudhari yaktubu? Mana ainul fi'ilnya? Tetap tak. Karena tak di sini ainul fi'il, maka tak di sini juga ainul fi'il. Dia tidak berubah posisinya. Ainul fi'ilnya tetap tak. Bagaimana harokat ainul fi'ilnya? Dhamma. Ini juga yang nanti kita akan jadikan di fi'il amrnya. Maka fi'il amrnya begini. Tambahkan hamzah wasal di depannya. Kemudian bagaimana tanya tadi? Begini. Kemudian kafnya disukun, ba-nya juga disukun. Sekarang tinggal menentukan harokat ini. Harokat hamzah wasalnya. Di situ antum lihat di latihan ketiga, kalau ainul fi'ilnya dhamma, maka hamzah wasalnya juga dhamma. Uktub. Faham tum? Faham. Apalagi contoh yang kedua? Dakhala. Dakhala. Dal di sini sebagai apa? Fa'ul fi'il. Kha di sini? Ainul fi'il. Huruf yang tengah yang ketiga, yang kedua ini ainul fi'il. Huruf yang ketiga lam? Lamul fi'li. Apa mudhari'nya dari sini? Yadkhulu. Sekarang kita tentukan fi'il amrnya. Kita taruh dulu hamzah wasal. Nah, begini. Kha-nya ainul fi'ilnya ikut ainul fi'il dhamma, alas kedalik? Bala. Ini disukun, ini disukun. Tiga ini menentukan ini. Bagaimana dari kaidahnya? Kalau ainul fi'ilnya dhamma, hamzah wasalnya dhamma. Maka hamzah wasalnya juga dhamma. Udkhul. Faham tum? Faham. Kita lihat sekarang at-tamrin ats-tsalits. Naam, iqra ma yali. Lihat di sini. Anta ada tiga bagian. At-tamrin ats-tsalits ada tiga bagian di sini. Ada alif, ada ba, ada jim. Ada sekedalik ya, ikhwan? Bala. Di bagian alif tolong dibaca ya Rabi'. Iqra. Alif. Anta taktubu. Al-fi'il mudhari di situ mana? Taktubu, Ustaz. Taktubu. Mana ainul fi'ilnya, akhil kirim? Ainul fi'il harfun ta. Harfu ta. Bagaimana harakat harfu ta di situ? Dhamma, Ustaz. Dhamma. Itu juga yang nanti akan kita perlakukan di fi'il amr. Amr. Maka di fi'il amr, ainul fi'ilnya sama harakatnya dengan ainul fi'il di fi'il mudhari. Lihat, tolong baca. Anta taktubu. Taktubu. Nah, ketika kita jadikan kaf ta'ba, apakah bisa dibaca sekarang? Tidak, Ustaz. Nah, ditambahkan hamzah wasal. Sehingga menjadi apa? Uktub. Uktub. Bagaimana kita menentukan harakat hamzah wasal? Kenapa bisa dhamma? Mengikuti ain fi'il. Mengikuti ain fi'il. Kalau ain fi'ilnya dhamma, maka dia ikut sama juga dengan dhamma. Dhamma. Faham tu? Faham tu, Ustaz. Wasil. Anta? Anta tadakhulu. Naam. Tadakhulu. Udkhul mubasharatan. Udkhul. Naam. Lagi-lagi di situ. Karena mana ainul fi'ilnya, akhi? Ainul fi'il harfun kha. Harfu kha, baik di mudhari' maupun di al-amr. Amr. Dan harakatnya bagaimana? Dhammah, Ustaz. Begitu juga harakat ainul fi'il di fi'il al-amr. Amr. Naam. Syukran ya akhi al-karim. Barakallahu fiik. Wa fiika barakallahu. Iqra' al-amthilah ya anta ya jatmiko. الأول أخرج من الفصل يا بشير. نعم ترجم. Keluarlah dari kelas wahai Bashir. نعم أين الأمر هنا؟ الأمر ukhruj ya ukhruj al madi minhu madha kharaja yakhruju kharaja al madi yakhruju al mudari al mudari al amr al amr ukhruj naam wasil ya jatika wasil athani uktub darsaka ya ali naam tulislah pelajaranmu wahai Ali naam aina al amr huna ya akhi al karim al amr uktub ya naam uktub teruskan athalis usjud lillahi naam sujudlah pada Allah naam sujudlah kepada Allah naam aina al amr huna aina fil amr usjud ya usjud bagaimana madinya madi sajada al mudhari yasjudu naam syukran ya akhir karim barakallah afan sat wa fi qabl qam wasil ya maulana ar-rabi ar-rabi unzur ila dhaka al-jabali naam lihatlah ke gunung itu naam aina fi al-amr huna unzur unzur naam al-madi minhu madha al-madi nadhara al-mudhari yanzuru yanzuru al-khamis al-khamis اقتل هذه الحية يا عمي نعم بنولاه ular ini wahai pamanku نعم اين الفعل هنا اقتل الماضي ماذا قتل المضارع يقتل نعم satu lagi السادس السادس ادخل يا حامد نعم masuklah wahai Hamid masuklah wahai حميد واي حامد نعم أين الفعل ادخل ادخل شكرا يا أخي تفضل بارك الله فيك وفيك بارك الله واصل يا ربيع تفضل السابع أشكر ربك نعم bersyukurlah kepada Tuhanmu نعم الفعل الماضي شكر والمضارئ يشكر الأمر والأمر أشكر أشكر نعم ترسكن الثامن الثامن أسكت يا ولدي يا ولد نعم ديامله وهي أنك نعم أسكت ديامله نعم الفعل الماضي سكت والمضارئ يسكت الأمر والأمر أسكت أسكت نعم الأخير التاسع أكنس هذه الغرفة نعم sapulah ruangan ini نعم الماضي كانس والمضارع يكنس والأمر أكنس نعم شكرا يا أخي الكريم جزاك الله خير أنتم lihat dari 9 kalimat yang barusan kita baca ini semuanya ainul fi'ilnya harakatnya dhammah. Alas kadzalik? Nah, ini contoh-contoh dari kaidah yang pertama. Manakala ainul fi'ilnya dhammah. Begitu di fi'il mudhari', begitu juga di fi'il amr. Fi'il amr. Dan tadi bagaimana kita menentukan hamzah wasalnya di fi'il amr? Bagaimana? Kalau ainul fi'ilnya dhammah, maka hamzah wasalnya ikut dhammah. Kita baca bagian ba' sekarang. Penjelasannya hampir sama dengan yang tadi, hanya saja ainul fi'il daripada fi'il yang akan kita baca sekarang kasrah. Ada sekedarik? Balal. Ikhra' anta ya jatmika. Alba, anta tajlisu. Naam. Aina ainul fi'il huna? Al-fi'il tajlisu. Al-fi'il tajlisu. Ainul fi'il min tajlisu mada? Al-lam, Ustaz. Harful lam. Harful lam. Ainul fi'ilnya adalah huruf? Harful lam. Harful lam. Bagaimana huruf lamnya? Harakatnya? Berharakat kasrah. Berharakat kasrah. Begitu juga nanti di fi'il apa? Amr. Fi'il amarnya sama. Nah. Ikra. Anta tajlisu al-mudhari tajlisu al-amr ijlis. Nah. Antum lihat di sini ijlis lamnya juga di kas di kasrah. Kasrah. Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa hamzah wasalnya juga di kasrah? Kaidahnya begitu. Sama dengan ain al-fi'il di kasrah maka hamzah wasalnya jadi ikut di kasrah. Maka antum lihat di sebelahnya itu ada penjelasan kasrah kasrah. Apa maksudnya kasrah kasrah? Ini kalau ainul fi'ilnya kasrah, maka hamzah wasatnya juga di kasrah. Wadih ya ikhwan? Wadih insyaallah ustaz. Naam. Wasil ya ayatika. Anta tagsilu iksil. Naam. Wasil ya Maulana. Al-awwal. Bismillah. Al-awwal. Ijlis huna ya Bilalu. Naam. Duduklah di sini wahai Bilal. Naam. Wasil. Ithnan. Al-thani. Ighsil wajhaka bis-sabuni. Naam. Cucilah mukamu dengan sabun. Naam. Al-thalis. Irji' ba'da sa'atin. Kembalilah satu jam lagi. Naam. Kembalilah satu jam lagi. Atau satu jam kemudian. Nah, bas, khair insyaAllah. Wasil ya akhil kirim. Ya Rabi' al-Rabi' wal-Khamis. Al-Rabi' Anta al-Rabi' atau al-Rabi' anta? Ana Rabi' Rabi' nah, bil-mat fil-ba' ha? Rabi' Al-Rabi' nah. Inzil minas sayyarati ya akhi. Naam. Turunlah dari mobil itu wahai saudaraku. Naam. Wasil. Al-Khamis. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam. Idrib bi'asakal hajar. Naam. Idrib bi'asakal hajar. Naam. Telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa alaihi salam. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Naam. Hanya saja batunya diakhirkan. Nasdarik. Pukullah dengan tongkatmu batu itu. Naam. Aina al-amr huna ya akhir kirim? Al-amr fi rakmi rabi inzil. Rabi inzil. Al-khamis idrib. Idrib. Syukran ya akhir kirim. Barakallahu fiik. Antum lihat di sini ya ikhwan. Fi'il yang lainnya yang disebutkan di sini ada irji', ada inzil, ada idrib, ini sama seperti ijlis dan igsil. Ainul fi'ilnya sama-sama di kasrah. Maka begitu pula ainul fi'il di mudhari dan begitu pula di al-amr. Kemudian bagaimana tadi menentukan harakat hamzah wasal? Kalau ainul fi'ilnya di kasrah, dia kasrah. Kalau tadi sebelumnya fathah, maka jadi fathah. Di sini kasrah menjadi kasrah. Sahih? Fathah-fathah? Dhammah. La, dhammah. Naam. Dhamma sehingga menjadi dhamma. Faham tu, ya kawan? Faham. Sekarang bagian jim, bagian ketiga. Iqra ya akhir daur man. Anta ya Maulana. Al jim. Anta tadhhabu. Idhhab. Naam. أين في الأمر هنا يا أخي؟ تذهب. الأمر هنا هذا. اذهب يا سيد. اذهب نعم. أين الفعل من سني؟ حركتنا. فتحة. يا من أديه؟ ها أستاذ. حرفها. حرفها. تروسكان. أنت تفتح. افتح. سما seperti اذهب. أين الفعلnya juga di. Fathah. Fathah. Mana ainul fi'ilnya kalau di iftah? Harfut ta ya. Harfut ta. Naam, syukran ya akhi. Lalu bagaimana menentukan hamzah wasalnya? Di sini lihat di keterangan di sebelahnya itu dalam kurung fathah kasrah. Apa maksudnya fathah kasrah? Apabila ain fi'il ain fi'ilnya fathah, maka hamzah wasal. Maka hamzah wasalnya di kasrah. Kasrah. Naam. Faham tu, ikhwan? حيمنا إن شاء الله. اقرأ الأمثلة يا ربيع. الأول. افتح كتابك يا إبراهيم. بكالح كتابمو وهاي إبراهيم. نعم. Teruskan. الثاني. الثاني. احفظ درسك. Jagalah pelajaranmu. Jagalah atau apa di sini tepatnya? Hafalkanlah. Naam. Apa al-madhi dari ihfaz? Hafidha ya Ustaz. Al-mudhari? Yahfazu. Ainul fi'ilnya harakatnya fathah Ustaz. Fathah. Mana dia? Harf apa dia? Harfun fa. Harfu fa. Syukran ya akhi. Wasil ya yatmiko. Iqra. Afalis Iqra hadad das Iqra hadad darsa. Naam. Bacalah pelajaran ini. Naam. Wasil ar-rabi. Ar-rabi idhab ila al-masjidi. Pergilah ke masjid. Naam, syukran. Afan. Wasil ya Maulana. Al-khamis wa sadis. Al-khamis. Irkab darajataka. Kaif? Bagaimana bacaannya? Irkab darajataka. Ar-ra musyaddadah. Darajataka. Irkab darajataka. Ahsanta. Naikilah sepedamu. Naam, kandarailah. Kendarailah sepeda. Nah, mabas. As-sadis. As-sadis. Rakam as-sabi' naftah al-majal lil-mustami'in ya. Wasil ya Mulana. As-sadis. Il'ab ma'a ukhtika ya Ismailu. Bermainlah bersama saudari bersama saudarimu wahai Ismail. Naam, syukran. Jazakallahu khair ya akhi al-karim. Naftah al-majal lil-mustami'in wa syahidin. Tafadhal. Silakan bagi para pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada untuk dapat bergabung membaca yang ada pada halaman selanjutnya, yaitu halaman ke-98 nomor 7 untuk Anda yang ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Haris. Ummu Haris. Mohon maaf Ummu Haris, sebelum memulai dapat dikecilkan volume radio atau televisinya Ummu. Ya, ada kelas soal. Ya, nah, tafadhali. Ahlan wa sahlan Ummu Haris. Ahlan Ustaz. Naam. Ahlan wa sahlan. Ahlan sahlan Ustaz. Sauti wadi. Suara saya jelas Ummu Haris. Halo, suara saya jelas Ummu Haris. Ya, Ustaz. Tafadhali. Silakan Ummu Haris. Baca rakam as-sabi. As-sabi. Ummu lihat halaman 98. Melanjutkan bacaan yang tadi dibaca ikhwan di studio. As-sabi. Naam. Ishraf ma'an haridan. Ummu Harith, suaranya terputus-putus. Saya sarankan nanti Ummu Harith telepon lagi, coba nanti sekarang suaranya semakin hilang, mohon maaf, nanti tolong dicoba lagi di berikutnya insyaallah. Nah, barakallahu fiik untuk Ummu Haris. Mohon maaf agak terputus-putus suara yang kami terima dan mungkin dapat dihubungi kembali di kesempatan selanjutnya. Atau pendengar yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami, kita mengulang nomor ke-8 ini insyaallah. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung kita coba sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ummu Abdillah. Naam. Baik, barakallahu yang jauh suaranya lebih jelas sama Abdul Ghafar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Fiki barakallahu. Ahlan wa sahlan Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan Ummu. Dari Bintara Bekasi suaranya kurang jelas, sekarang dari Solo masyaallah. Jelas suaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ummu Abdillah. Kalau mengulang dari nomor Asamin. Asamin. Aina maktabul baridi ya akhi. Naam. Ala al-adri is'adaka rojula. Ana rojulun oribun. Naam. Gimana kantor pos baik dari saudaraku? Saya tidak tahu. Tanyalah laki-laki itu. Saya laki-laki yang asing. Saya orang yang asing. Asing, iya, gharib asing. Laisa bimukim. Azgalik. Mana al-fil amr huna ya? Is'al. Al-madi dari is'al. Sa'ala. Al-mudhari. Yas'alu. Syukran. At-tasi. At-tasi. Irfa kosaka. Naam. Angkatlah kepalamu. Angkatlah kepalamu. Naam. Irfa. Fi'il amr irfa', na'am. Al-mudhari' dari irfa' adalah yarfa'u. Na'am, syukran. Al-ashir. Al-ashir. Irfa' sautaka. Na'am. Angkatlah suaramu. Na'am, angkat suaramu maksudnya di sini keraskan. Keraskan suaramu. Na'am, na'am. Irfa' yarfa'u. Sama-sama irfa'. Yang satu untuk ra's, yang satu untuk saut. Alas kedarik ya Umm Abdullah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair ya Umm Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umm Abdullah yang telah bergabung di malam hari ini. Kita lanjutkan untuk para pendengar saja. Nah, teruskan. Ada nomor dua nomor lagi yang tersisa. Baik. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung, kita coba sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Abu Irfan. Abu Irfan di Tambun. Nah. Nah. Mohon maaf, Abu Irfan, dikecekan radio atau televisinya, Bu? Alas ya, Abu Irfan. Alas. Nah. Tepatnya Abu Irfan, bakia soalan. Tinggal dua soal lagi. Baik, silakan. Nah, qallahu ta'ala fil Qur'ani. Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Naam. Allah berfirman kepada Allah berfirman Allah ta'ala, Allah Maha Tinggi, Allah yang Maha Tinggi berfirman. Allah Maha Tinggi berfirman fil Qur'an. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Yang telah menciptakan. Naam. Mana fil amr di sini ya, Abu Irfan? Fil amr ikra. Naam, fil amrnya adalah ikra. Naam. Terus Atsani Asyar. Atsani Asyar. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam, idhhab ila Fir'aun wa qala idhhab anta wa akhuka. Naam. Terjem. Allah Ta'ala berfirman kepada Musa alaihi salam, pergilah kepada Fir'aun dan berkata, idhhab anta wa akhuka. Pergilah kamu dan saudaramu. Naam. Di sini fi'il amrnya yang mana ya akhir Karim? Idhhab. Kedua-duanya, kedua ayat fi'il amrnya adalah idhhab. Al-madhi dari idhhab apa itu? Al-madhi, fi'il madhinya. Qara'a. Hah? Qara'a. Kaif qara'a? Idhhab. Kau tiba-tiba jadi qara'a? Idhhab. Zahaba. Zahaba. Naam. Al-mudhari. Yadhhabu. Syukran ya akhir Karim. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Irfan di Tambun. Nah, sepertinya kita ambil break sebentar. Tapi sebelum itu, sebelum kita break, ada sedikit yang tersisa, dua baris di sini. Di sini ada anta ta'kulu ya ikhwan. Antum lihat anta ta'kulu. Fil amarnya kul. Begitu pula anta ta'khudu, fil amarnya khudh. Nanti akan kita pelajari dan insya Allah akan lebih detail lagi di, kalau tidak salah, di atas pelajaran 20 ke atas. Nanti akan ada penjelasannya nanti insya Allah. Nah, kalau tidak salah pelajaran 26 atau 25 dari kitab Durusul Lughah jilid kedua ini, bahwa fi'il yang ada huruf illahnya, fi'il yang ada huruf illahnya, maka tidak menggunakan hamzah wasal ketika di fi'il amarnya. Maka di sini kul dengan kaf, kul asalnya apa ikhwan? Al-madinya akala. Al-mudhari'nya ya'kulu. Amarnya kul. Begitu pula di sini khud, dari mana al-madinya? Akhadha. Al-mudhari' ya'khudhu. Fi'il amarnya khud. Akhadha dan akala, kedua kata itu antum lihat ada huruf illahnya di depannya, itu huruf alif. Maka dia seperti itu. Wadi ya kawan. Wadi. Nanti akan dijelaskan lebih rinci insyaallah di pelajaran 25 atau 26 dari kitab ini. Nanti kita akan tunda, kita tidak bahas secara detail di sini. Nanti di waktunya akan kita bahas insyaallah. Nah. Nah, kita break sebentar, tafadhal ya Abdul Ghafar. Baik, kota diserang pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di program bimbingan bahasa Arab di juz yang kedua atau jilid kedua pada buku Durusul Lughatil Arabiyah li Ghurnatikin Nabiyah setelah yang satu ini. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Khotir Islam pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program bimbingan bahasa Arab dengan buku panduan Durusul Lughatil Arabiyah li Ghurnatikin Biha jilid yang kedua. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, kita sudah sampai pada pelajaran ke-14 di mana kita sudah membaca hingga halaman ke-98. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali untuk pembimbing kita Ustaz Hamzah Abbas Falih Rafadul Maskoran. Nah, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mulah wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa Roja di mana pun antum berada, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tiga contoh daripada pembentukan fi'lul amr. Yang pertama, apabila ainul fi'ilnya adalah dhammah. Kemudian yang kedua, apabila ainul fi'ilnya adalah kasrah. Dan yang ketiga, ainul fi'ilnya adalah fathah. Dan sudah kita jelaskan tadi bahwa ainul fi'il di al-fi'il mudhari itu yang menjadi patokan nanti harokatnya di ainul fi'il di fi'il amr. Kemudian juga sudah kita jelaskan tadi di latihan keempat yang sudah kita selesaikan, bahwa untuk latihan ketiga, mohon maaf, bahwa untuk menentukan hamzah, harakat hamzatu wasl yang ada di awal daripada fi'il amr adalah lihat ainul fi'ilnya. Rumusnya, kalau ainul fi'ilnya adalah dhammah, maka hamzah wasalnya juga dhammah. Kalau ainul fi'ilnya kasrah, maka hamzah wasalnya juga kasrah. Adapun kalau ainul fi'ilnya adalah fathah, bagaimana hamzah wasalnya, ikhwan? Kasrah. Nah, dan tadi sudah kita jelaskan apa makna hamzah wasal, ikhwan. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu hamzah wasal? Tidak ada kepala hamzah. Nah, alif yang tidak ada hamzah baik di atas maupun di bawahnya. Karena kalau ada alif yang ada hamzah di atas atau di bawahnya, namanya apa itu? Hamzah. Hamzatul qata'i. Nah, hamzatul qata'. Kalau tadi hamzatul wasal, ini hamzatul qata'. Dan konsekuensi kalau hamzatul wasal bagaimana, ikhwan, tadi? Ketika di awal dia dihidupkan, ketika di awal dibaca, dia di tengah tidak dibaca, tidak dibaca. Nah, dilewatkan begitu saja seakan-akan tidak ada. Nah, karena tadi ada pertanyaan dari sebagian pendengar bahwa apa beda antara hamzah wasal dengan hamzah qata. Nah, kita katakan kalau hamzah wasal tadi tandanya tidak ada hamzahnya, maka kalau ada hamzahnya itulah hamzatul qata. Dan hamzatul qata dibaca di awal, di tengah maupun di akhir dibaca dia. Nah, kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Sugh. Antum lihat di sini, ikhwan. Safhah 98. Halaman 98. Wajadtum? Wajadna. At-tamrin ar-rabi'. Perintahnya di sini, sugh. Mana sugh? Hadha fil amr kadhalik. Dari kata kerja al-madi, sagha. Ya sugu, sugu. Bentuklah sugh al-amra, sughil amra. Bentuklah kata perintah minal af'alil atiyati. Minal af'alil atiyati. Mana minal af'alil atiyah? Dari fi'il berikut. Dari kata kerja berikut. Di sini sudah ada al-madi dan sudah ada al-mudhari' sebagai patokan. Baru nanti kita bisa menentukan bagaimana fi'il amarnya. Wadhi ya ikhwan? Wadhi insyaAllah. Kita coba sama-sama ikhwan di studio. Al-madi qatala. Hayya, qatala. Qatala. Teruskan. Yaqtulu. Al-amr? Uqtul. Uqtul. Naam. Di sini ainul fi'ilnya? Huruf apa ini ikhwan? Harfu ta. Harfu ta. Bagaimana harakatnya di fi'il mudhari? Dhamma. Maka begitu juga harakatnya di fi'il amar. Sekarang bagaimana menentukan harakat hamzah wasalnya? Lihat ain fi'il. Ain fi'ilnya dhamma, maka hamzah wasalnya juga? Dhamma. Nah, dan ini sudah kita jelaskan tadi di latihan keberapa ikhwan? Latihan ketiga. Latihan ketiga seakan-akan sebagai sebuah kaidah dan teori-teori, praktiknya di sini. Faham tak? Faham. Nah, berikutnya. Sami'a yasma'u. Isma'. Isma'. Naam. Mana ainul fi'il huna? Harfu. Harfu mim. Harfu mim. Bagaimana harakatnya di al-mudhari'? Fathah. Begitu juga harakatnya di mana? Kalau di mudhari' fathah, maka begitu pula di? Di amr. Di al-amr. Faham tak? Faham. Kemudian bagaimana menentukan harakat hamzah wasalnya? Kalau itu fathah, ainul fi'ilnya fathah, maka hamzah wasalnya kasrah di bagian jim yang tadi sudah kita baca di latihan ketiga. Faham tum? Faham. Nah, ikra ya anta ya Rabi', thumma Jadmiko, thumma Maulana. Zahaba yadhhabu. Nah, mana zahaba yadhhabu? Pergi Ustaz. Pergi. Nah, terus idhhab. Nah, mana aina ain al-fi'l huna ya akhi al-karim? Ain al-fi'l harful ha. Harful ha. Bagaimana harakatnya di al-mudhari'? Fathah ya ustaz. Naam. Teruskan. Rafa'a yarfa'u irfa'. Naam. Rafa'a yarfa'u irfa'. Mana rafa'a yarfa'u? Mengangkat ya ustaz. Naam. Syukran. Wasil ya jatmiku. Naam ustaz. Jalasa yajlisu ijlis. Naam. Darosa. Namanya jalasa. Jalasa duduk ya. Naam. Teruskan. Darosa yadrusu udrus. Naam. Berarti kalau jalasa duduk, jalasa dia telah duduk. Telah duduk. Yajlisu dia sedang atau akan duduk. Kalau ijlis duduklah. Duduklah. Nah. Seperti itu berikutnya. Naam. Terus wasit. Darosa yadrusu udrus. Nah, tarjim. Darosa. Darosa telah duduk, yadrusu sedang atau akan duduk. Dia ya. Telah duduk. Darosa, darosa belajar, yadrusu. Nah, duduk atau belajar ya akhir-akhir ini? Iya. Darosa yadrusu udrus. Darosa dia telah belajar, yadrusu dia sedang atau akan belajar, ya. Udrus belajarlah. Nah. Anta bikhair ya yadika? Khair insyaAllah. Alhamdulillah. Anta maulana, tafadhal. Anta kathalika bikhair insyaAllah? InsyaAllah. Alhamdulillah. Fahima yafhamu ifham. Naam. Fahima, tarjim. Fahima, memahami Ustaz. Anta lasta bikhair ya akhi. Anta lasta bikhair hadhihi al-laylah. Itba akhaka qablahu. Ikuti saudara antum dari saudari. Tabi'ahu. Fahima yafhamu ifham. Fahima, dia telah memahami. Yafhamu, dia akan memahami atau sedang memahami. Ifham, pahamilah. Naam, al'an anta bi khair, alhamdulillah. Jazakallahu khair ya akhi. Naftah al-majal al-mustamin wal-mushahidin. Naam, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Sa'id di Bogor. Ummu Sa'id. Nah. Ahlan wa sahlan ya Ummu Sa'id. Ahlan bika ya Ustaz. Kaifa haluki? Kaifa haluki ya Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah. Wa anti kaifa haluki? Ana bikhair alhamdulillah. Wasil ya Ummu Sa'id. Teruskan. alima ya'lamu i'lam. Naam, alhamdulillah. Tarjimi. Alima, dia telah paham. Alima? Dia telah mengetahui, Ustaz. Baik. Ya'lamu, dia sedang mengetahui. Dia sedang atau akan? Akan mengetahui. I'lam, ketahuilah. Naam. Wasili, teruskan. Hafizu yahfazu ihfaz. Naam. Tarjimi. Dia telah menghafal. Yang mana yang dia telah menghafal? Hafizu. Hafizu, dia telah menghafal. Telah menghafal. Yahfazu, dia sedang atau akan menghafal. Ya. Ihfaz, hafalkanlah. Mumtaz. Terus. Syariba yashrabu ishrab. Naam. Dia telah minum. Yang mana yang telah minum? Dirinci. Fil mali. Syariba dia telah minum. Naam. Yashrabu dia sedang atau akan minum. Naam. Israb, minumlah. Naam. Satu lagi, Umma Sa'id. Sajada yasjudu usjud. Naam. Sajada dia telah sujud. Naam. Yasjudu dia sedang atau akan sujud. Naam. Usjud, bersujudlah. Naam, sujudlah. Naam. Syukran ya Mas Said. Wa ya barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ummu Said, ahsanti, barakallahu fiik. Terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Dan di belakang beliau, Ummu Said, kita berikan kesempatan pula untuk menelpon maupun pemirsa yang lainnya. Naam, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa atau umum siapa? Di mana? Umum Mujahidah di Bekasi. Umum Mujahidah di Bekasi. Mohon maaf, Umum Mujahidah bisa mengecilkan radio atau televisinya? Nah. Haras ya Umum Mujahidah. Haras? Nah. Wasiri ya Umum Mujahidah. Halaqa sekarang. Halaqa yakhluku. Khalaqa atau halaqa? Oh, halaqa. Bilha, bukan kha. Ada sedarik? Bala, Ustaz. Naam. Naam. Ya, Umma Mujahidah. Naam, Ustaz. Halaqa yahluku. Yahluku. Yahluku. Ada harakat yang disitu kan, Umma Mujahidah? Naam, Ustaz. Halaqa. Bagaimana? Masker lagi? Halaqa yahliku ikhliku. Naam. Ikutin ain al-fi'il di al-mudari'. Ada sekadarik ya Umma Mujahidah? Belum. Mana ain al-fi'ilnya di sini? Halaqa yahliku. Mana ain al-fi'ilnya? Lam. Lam. Kemudian ain al-fi'il di fi'il mudari'nya harakatnya apa? Kasrah. Kasrah. Maka begitu juga di mana? Begitu juga di fi'il? Amr. Fil amr. Naam. Halaqa. Sekali lagi. Halaqa yahliku ihliq. Ihliq. Apa artinya? Halaqa. Mama nasab. Naam. La adri. Anti la tadri. La las. Halaqa mencukur. Maka kalau ada orang yang salah membaca khalaqa menjadi halaqa, maka jauh maknanya. Misalnya wa huwa ahsanul khaliqin. Ada yang baca wahuwa ahsanul haliqin. Na'udzubillah. Jadi apa itu? Dialah sebaik-baiknya tukang cukur. Na'udzubillah. Halaqa mencukur. Dia telah mencukur. Yahliku. Dia sedang atau akan mencukur. Naam. Ihliq. Cukurlah. Cukurlah. Wasili. Teruskan. Raka'a yarka'u irka. Naam. Raka'a, dia sedang ruku. Raka'a, dia sedang? Begitu, Mu? Ini al-madi atau al-mudari? Raka'a, dia telah ruku. Naam. Terus? Yarka'u, dia sedang atau akan ruku. Iya. Irka', ruku'lah. Ruku'lah. Teruskan, satu lagi. Kasara yaksiru iksir. Naam. Kasara dia telah mematahkan. Naam. Yaksiru dia sedang atau akan mematahkan. Naam. Iksir Katakanlah. Naam, syukran. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ummu Mujahidah yang telah bergabung pula. Baik, kita melanjutkan di belakang beliau. Kita persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Fadil. Ummu Fadil. Fadil. Nah. Di Jakarta. Assalamualaikum Fadil. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bikhair wa anta. Alhamdulillah. تفضلي يا مفاضل لنجدكم شكر يا سيد نعم صحيح شكر يشكر أشكر نعم ترجمي شكر dia telah bersyukur نعم يشكر dia sedang atau akan bersyukur ya أشكر بشكرله نعم واصلي وصلى يوصل يوصل نعم وصلى dia telah mencuci yang silu dia sedang atau akan mencuci cucilah. Naam, igsil cucilah. Naam. Satu lagi Ummu Fadil. Atau dua lagi tidak apa-apa. Tafadhal. Tabakhu yatbakhu. Naam. Tabakhu. Naam, jadi bukan yatbakhu tapi yatbakhu. Yatbakhu. Dengan ain al-fi'il yang madmumah yang di dhamma. Naam. Ulang sekali lagi Ummu Fadil. Tabakha yatbukhu utbukh. Naam. Tabakha dia telah memasak. Naam. Yatbukhu dia sedang atau akan masak. Utbukh masaklah. Masaklah. Naam. Satu lagi. Fataha yaftahu iftah. Naam. Fataha dia telah membuka. Yaftahu dia sedang atau akan membuka. Nah, syukuran, masya Allah. Syukuran ya, Mufadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Fadil di Jakarta, baik sekali. Dan di belakang beliau kita persilakan penelpon maupun pendengar kita untuk melanjutkan apa yang telah dibaca oleh Ummu Fadil tadi. Nah, kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Makassar. Naam, dengan siapa? Ummu Aisyah. Naam, Ummu Aisyah ada bukunya? Iya, naam. Naam, tafadhali. Lanjutkan. Qata'a. Qata'a, naam. Yaqta'u. Ah, bagaimana fi'il amrnya? Iqta'a. Iqta'a, naam. Qata'a, mana ain al-fi'ilnya ya Ummu Aisyah? Ta'a. Huruf ta'a. Di fi'il mudhari harakatnya apa? Fathah. Fathah. Maka begitu juga di fi'il amr. Maka betul Ummu tadi ketika mengatakan iqta. Nah, fahimti? Naam. Wasili. Ma mana qata'a? La adri. Anti la tadri. Qata'a ma mana qata'a ya ikhwah? Memotong. Naam. Berarti qata'a dia telah memotong. Ya qata'u. Teruskan Ummu Aisyah. Qata'a dia telah memotong. Ya, ya qata'u akan atau sedang memotong. Ya, ya qata'a potonglah. Potonglah. Naam. Satu lagi Ummu. Tafadhali. Daraba yadribu. Yadrib. Naam. Yadrib. Terjemi, terjemahkan. Daraba pukul, memukul, dia telah memukul. Naam, yadribu. Yadribu, dia akan memukul. Dia sedang atau? Akan memukul. Naam, yadrib. Yadrib, pukul lah. Pukul lah, Masya Allah. Syukran. Syukran ya Ummu Aisyah, Masya Allah. Ahsan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Aisyah yang turut bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Baik, untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, kita persilakan dan masih terbuka kesempatan untuk Anda. Nah, halo. Ibu Mutmainah. Nah, sebelumnya mohon maaf Ibu, agak dikecilkan volume radio maupun televisinya Ibu. Iya. Dikecilkan Bu hingga tidak terdengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah. saja. Ibu Mutmainah, dikecilkan ya dulu televisinya. Jamaah. Nah, Ibu Mutmainah. Ya. Ibu dapat mengecilkan suara radio atau televisinya dan dapat mendengarkan suara kami. Sudah dimatiin. Oh, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sudah dimatiin. Silakan, silakan Ibu Mutmainah. Jamaah. Iya. Jama'a yajma'u ijma' ijma' iya terjemahkan berkumpul jama'a dia telah jama'a yajma'u ijma' nah jama'a dia telah berkumpul begitu umum terjemahannya yajma'u dia telah berkumpul yajma'u dia sedang atau akan berkumpul ijma' Berkumpullah. Mumtaz. Teruskan. Ya. Kata-kata ya. Kata-kata tertipu. Uktub. Uktub. Nah. Terjemahkan. Kata-kata menulis. Dia telah. Yaktubu. Dia telah menulis. Iya. Yaktubu dia sedang atau akan menulis. Iya. Uktub tulislah. Ya, mumtaz, masya Allah. Satu baris lagi, Ummu Mutmainah, Ibu Mutmainah, ya, silakan. Abada ya. Iya. Abada ya butu. Abada. Fi'il amarnya apa ya, butu. Ya butu. Hah? Oh, budu. Ya. Abada ya butu. Oh, budu. Wa bud dengan ain umu ibu mutmainah ya wa bud begitu dia fi'il amarnya ba nah, maka bagaimana fi'il amarnya sekarang abada ya budu wa bud la wa bud dengan dhamma ya wa bud begitu dia ya fi'ilnya dhamma La. Banya. Banya dengan ikta. La. Khata. Salah Abu Mutmainah, salah. Ya. Salah Abu Mutmainah, salah. Abada. Abada ya budu. Bud. Bud. Iya, itu dia. Bud. Fahimti? Paham Ibu Mutmainah? Sedang ber abada. Abada dia telah menambah. Dia telah beribadah. Abada. Apa ya? Dia telah beribadah Ibu Mutmainah, dia telah beribadah. Abada dia sedang beribadah. Dia ya, telah. Ya. Dia abada dia telah beribadah. Ya. Ya budu dia sedang atau akan beribadah. Beribadahlah. Beribadahlah. Nah. Satu lagi, Bu Mutmainah. Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Ain fi'ilnya lam. Lam. Lam atau hamzah? Sa'ala. Aslam. Naam sa'ala yas'alu is'al. Is'al. Iya. Apa artinya sa'ala? Sa'ala dia telah bertanya. Iya. Yas'alu dia sedang atau akan bertanya. Iya. Is'al bertanyalah. Masya Allah. Ahsanti, ahsanti. Mumtaz Ibu Mutmainah. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Mutmainah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat ya. Dan kita tunggu di latihan-latihan yang lainnya. Di belakang Ibu Mutmainah masih tersisa beberapa fiil di sini. Silakan untuk Anda para pendengar maupun pemirsa yang ikut atau ingin ikut bergabung, silakan. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana, Bapak? dengan Abu Umar. Abu Umar di mana? Di Cimahi. Cimahi, Masya Allah. Baik. Ada bukunya Abu Umar? Ada, Ustaz. Silakan. Yang mana sekarang kita? Yang nazalah tadi. Ya, silakan. Tafadhal. Nazalah yanzilu inzil. Inzil. Nah. Terjemahkan. Terjim. Nazalah telah turun. Yanzilu sedang turun, sedang atau akan turun. Nah. Inzil turunlah. Iya, mumtaz. Terus. Mana'a yamna'u imna. Nah. Terjim. Man'at telah melarang. Yamna'u sedang atau akan melarang. Iya. Laranglah. Laranglah. Satu lagi, Abu Umar, tafadhal. Arafa ya'rifu i'rif. Naam. Terjem ya akhil kirim. Telah mengenal. Yang mana yang telah mengenal? Arafa telah mengenal. Naam, terus. Ya'rifu sedang atau akan mengenal. Iya. I'rif kenallah. Kenallah, naam. Satu lagi. Bahika yadhaku yadhak. Yadhak, naam. Dohika artinya telah tertawa. Iya. Yadhaku sedang atau akan tertawa. Naam. Idhak tertawalah. Tertawalah. Mumtaz. Barakallahu fiik ya Abu Umar dari Cimahi. Syukran. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Nah, terima kasih Abu Umar yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Baik, penelpon yang lainnya di belakang Abu Umar kita persilakan. Yang terakhir. Nah. Ya, tafadhal. Halo. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa di mana? Waalaikumsalam. Ibu Masrurah dari. Ibu Masrurah di mana? Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Dan Ibu Masrurah, mohon maaf, dikecilkan volume televisi atau radio monitornya. Ibu silakan mendengarkan lewat gagang telepon saja, Bu. Ya. Baik. Enggak ada bukunya. Nah, Ibu Masrurah melihat dari televisi sepertinya. Iya. Kami tampilkan di TV Ibu ya. Iya. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silakan. Akala yakulu. Kul. Kul. Nah. Kul. Iya. Terjemahkan. Akala fi'lun madhi. Akala dia telah makan. Iya. Ya kulu dia sedang makan atau akan makan. Iya. Kul. Kul makanlah. Iya. Terus. Rokiba yarkabu irkabu. Rokiba fi'lun madhin. Dia telah naik. Dia telah naik atau dia telah mengendarai. Nah, teruskan. Ya, yarkabu dia sedang atau akan mengendarai. Ya, irkab. Irkab kendarailah. Kendarailah. Nah, satu baris lagi, Ibu Masrurah. Dari mana tadi Jawa Tengahnya? Ya. Nah. Fa'ala yaf'al if'al. If'al, ya. Fa'ala dia telah bekerja. Iya. Dia telah melakukan. Dia atau akan sedang bekerja. Bekerja atau melakukan umur di sini? If'al kerjalah. Nah, laras. Khair insyaallah. Teruskan. Mananya bisa juga begitu. Iya. Akhoda ya khuzu khuz. Khuz, naam. Akhoda fi'lun madhin. Dia telah mengambil. Iya. Ya khuzu dia sedang atau akan mengambil. Iya. Khuz ambillah. Khuz ambillah, Masya Allah. Masya Allah. Ibu Masrurah, sepertinya sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, Ibu Masrurah, ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Ibu Masrurah, barakallahu fiik. Dan nampaknya Ibu Masrurah merupakan penelpon yang terakhir di malam hari ini. Di sini ada beberapa pendengar yang mengirimkan pesan singkat, Ustaz. Ya, yang bertanya tentang apa bentuk fi'il amr dari kata-kata berikut ini. Mungkin kita bacakan, Ustaz, ya. Nah, selama masih thulatsi, itu karena thulatsi adalah bagian kita. Nah, adapun nanti kalau lebih dari itu, silakan bisa merujuk ke kamus bahasa Arab untuk memula, di situ ada insyaallah. Nah, tapi silakan kita tempat. Baik, mungkin mohon disebutkan fi'il amr dari fi'il madhi berikut ini. Ya, tadi dari kata dari ha, sin dan nun. Ha, sin dan nun. Hasuna mungkin maksudnya. Hasuna. Nah. Hasuna dan sunu. Bagaimana fi'il amrnya? Uhsun. Nah. Uhsun. Begitu pula dengan kaf, ra dan mim. Karuma begitu saja. Karuma mungkin. Karuma yakrum ukrum. Nah. Sama. Dan ada yang lainnya. Fi'il amr dari ata, Ustaz. Ata. Ata ya'ti ti. Ti. Ti ada di kamus bahasa Arab pemula, nanti bisa dicek nanti. Ti dia. Nah. Kemudian yang terakhir dari fi'il madhi amala. Hah? Amala. Amila mungkin. Bukan amala, amila sebenarnya. Ya, ini hamzah dengan fathah ya. Bukan ain. Oh, amala bercita-cita. Naam, amala ya'malu i'mal. Nah, dengan hamzah. Naam. Baik. Mungkin itu Ustaz. Dan sebagai penutup juga kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat atau berupa nasihat Ustaz mungkin Ustaz. Nah Ustaz, jika kita mengikuti lebih dari satu program pembelajaran bahasa Arab Ustaz, namun berbeda-beda dalam buku pegangan atau buku panduannya, bagaimana menurut Ustaz, apakah ini diperbolehkan dalam segi pembelajaran? Mohon nasihatnya. Nah, akan lebih afdal jika setiap orang yang belajar bahasa Arab belajar secara bertahap. Dari yang simple, dari yang sederhana, kemudian terus naik ke yang lebih kompleks. Dari yang mudah, terus naik ke tingkat yang lebih sulit. Jika dua buku ini memang diperuntukkan untuk orang yang sama dan tidak akan bertabrakan, maka tidak jadi masalah. Seperti misalnya, kita dulu ketika belajar bahasa Arab di program Edad Lugawi di Lipia, Jakarta, ada beberapa buku yang kita pelajari sekaligus. Ada buku kira'ah, ada buku ta'bir, ada buku muhadatha, jadi tidak jadi masalah. Karena memang masing-masing ingin mengejar maharah, satu maharah tertentu dari bahasa Arab itu. Satu kemampuan yang ingin, ada kemampuan untuk membaca, ada kemampuan untuk berdialog, ada kemampuan untuk mendengar, maka tidak jadi masalah insyaAllah. Nah, dan kita cukupkan perjumpaan kita dan silakan diberikan ikhtitam di perjumpaan kita. Nah, barusan kita lebih jauh telah membahas fi'il amr dan di sini alhamdulillah kita sudah membahas sampai latihan keempat yang cukup banyak contoh-contoh daripada fi'il amr. Silakan antum bisa merujuk lebih lanjut bentuk-bentuk fi'il yang lainnya. Seperti misalnya di buku Kamus Bahasa Arab untuk Pemula yang kami tulis, di situ kami telah menyebutkan kurang lebih 200 fi'il sebagai contoh, sebagai wakil dari fi'il-fi'il yang lain yang mengikuti rumusnya, rumus fi'il-fi'il tersebut. Dan insya Allah nanti di pertemuan berikutnya masih dibahas tentang fi'il amr, khususnya terkait dengan bagaimana cara membaca hamzah wasal di awal fi'il amr itu. Dan beberapa kaidah-kaidah lainnya yang penting insya Allah, yang semuanya nanti bermanfaat buat kita semua. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat yang melahirkan amalan saleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanallahi hamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.